Ya, saking gulunya mereka memuliakan guru-guru mereka, ketika gurunya mau mendatangi sebuah masjid atau mendatangi sebuah kajian, ya, sampai mereka berdiri semua, ya, untuk menyambut alim tadi, ya, menurut mereka. Ya, kemudian ya diciumi tangannya. Ya, kalau sekedar salaman, ya tidak mengapa. Tapi ini sampai dicium-cium. Bahkan na'udzubillah, ada di antara mereka atau di antara dai mereka, ketika gurunya datang, itu kakinya yang dicium. Ya, subhanallah. Ya, mungkin sepanjang hidupnya belum pernah mencium kaki ibunya, orang tuanya. Tapi dia lebih rela mencium, ya, kaki gurunya. Ini berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Naam. Dan bentuk-bentuk yang lainnya yang mereka lakukan. Adapun ahlu sunnah tatkala memuliakan seorang guru, seorang ulama, ya, mereka tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak pula merendahkan, mereka pertengahan. Naam. Ya, mereka muliakan, ya, selagi ahli ilmu itu, ulama itu di atas jalan yang benar, ya, di atas jalan yang lurus, dan itu pun tidak berlebihan seperti yang dilakukan oleh sebagian atau orang-orang dari kalangan sufiyin. Faqala, kemudian melihat hal ini, ketika sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ingin melepas kedua khuf yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwudu, Rasulullah mengatakan da'huma, ya, jangan, ya, jangan engkau lepaskan keduanya, biarkan saja. Fa inni adkhaltuma tahirataini, karena sesungguhnya, ya, aku memasukkan atau memakai kedua khuf tadi dalam keadaan suci. Jadi beliau suci dahulu, ya, berwudu terlebih dahulu atau dalam keadaan suci terlebih dahulu, kemudian, ya, masukkan kedua khuf. Nah, setelah itu beliau ingin mengambil air wudu kembali. Nah, dari sini nanti kita akan sebutkan rinciannya. Di antara faedah yang bisa kita ambil, di antara syarat sah mengusap kedua khuf, ya, adalah memasukkan kedua khuf dalam keadaan suci. Ya, jadi kita suci dulu. Kalau kita junub, mandilah dulu. Kalau kita berhadas kecil, berwuduklah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu pakailah khuf itu, apakah sepatu atau kaos kaki. Kemudian setelah itu kalau batal, baru boleh kita mengusap kedua khuf. Ya, baru boleh kita mengusap kedua khuf. Jadi di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya, bolehnya mengusap kedua khuf adalah na'am, ketika memasukkan kedua khuf itu dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap keduanya. Ya, yang diusap adalah bagian punggung khuf. Ya, bagian punggung khuf, bukan bagian bawah. Na'am. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, beliau mensyarah hadis ini. Gharibul hadis, lafad-lafad atau kosakata yang asing pada hadis ini. Fa'ahwaitu li'anzi'ah, ini maksud dengan fa'ahwaitu li'anzi'ah, maknanya adalah madattu yadayya li'ikhrajihima min rijlaih ligoslihima. Yang dimaksud dengan fa'ahwaitu li'anzi'ah maksudnya adalah aku memanjangkan tanganku, kedua tanganku, menjulurkan, ya, kedua tanganku untuk mengeluarkan atau melepaskan kedua khuf, ya, yang dipakai, yang berada di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ligoslihima, untuk, ya, na'am, membasuh keduanya. Ya, agar beliau bisa membasuh, ya, kedua kaki beliau. Nah, ini lafaz asing yang ada pada hadis ini. Kemudian al-makna al-ijmali, makna global hadis ini. Kana al-mughiratu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi. Pada saat itu sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah Ar-Ra'yi, melakukan sebuah perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma syara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil wudu wa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha ra'sahu ahwa al-mughiratu ila khuffaihi ila khuffai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyanzi'ahuma lighusli ar-rajulaini. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mulai ingin melakukan ya wudu dan membasuh, kemudian beliau membasuh ya wajah beliau dan kedua tangan beliau, kemudian mengusap kepala beliau, maka melihat itu ya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah berkeinginan ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ya ingin mengusap kedua khuf atau membasuh kedua kaki, sahabat Al-Mughirah berkeinginan untuk melepas kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh keduanya. Karena sepengetahuan Al-Mughirah bin Syu'bah, biasanya kedua kaki itu dibasuh. Ya, biasanya kedua kaki itu dibasuh, tapi ini diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat hal ini, melihat sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ya ingin melepaskan kedua khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu bisa membasuh kedua kaki beliau, ya melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma wala tanza'huma, ya biarkan keduanya, biarkan, jangan kau lepaskan ya kedua khuf itu. Fa inni adkhaltu rijlayya wa ana ala taharatin, karena sesungguhnya aku memakai kedua khuf tadi dalam keadaan suci. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya na'am, sebelum memakai kedua khuf itu suci terlebih dahulu. Ya, maka dari sinilah disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara sekian syarat dibolehkannya mengusap kedua khuf, yaitu salah satunya adalah na'am, ketika memakai kedua khuf itu kita dalam keadaan suci. Kalau kita junub, mandilah dulu. Kalau kita berhadas kecil, berwuduklah terlebih dahulu. Ini baru setelah itu yang kau pakai kedua kaos kakimu atau kedua sepatumu. Sehingga tatkala nanti batal ya, barulah boleh seorang itu mengusap kedua khufnya. Ya. Seorang itu mengusap kedua khufnya, apakah itu sepatu atau kaos kaki. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, definisi khuf yang disebutkan oleh para ulama secara syar'i adalah apa saja yang menutupi ya minimalnya ya kedua mata kaki. Ya. Ini batasan minimal. Ya, sesuatu itu dikatakan khuf menurut definisi syariat apabila sesuatu yang dipakai di atas kaki itu minimalnya menutupi kedua mata kaki. Maka apabila ada sepatu atau istilahnya sandal sepatu ternyata itu tidak menutupi kedua mata kaki, maka dia bukanlah ya dikategorikan dengan nama khuf menurut istilah syar'i. Ya, walaupun menurut manusia atau mayoritas manusia itu dikatakan sepatu atau kaos kaki, tapi kalau dibahasakan ke bahasa syariat disebut dengan khuf, maka tidaklah tepat. Ya, tidaklah tepat, karena khuf na'am maknanya secara definisi syariat, ditinjau dari sisi syariat, adalah sesuatu yang menutupi kaki minimalnya sampai mata kaki. Yang lebihnya silahkan diperbolehkan, minimal dia menutupi kedua mata kaki, barulah dia dikatakan khuf, barulah Tatkala seorang itu memakainya dalam keadaan suci, kemudian ketika dia bersuci, ya, dia ingin mengusap keduanya, maka diperbolehkan. Kemudian famasaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khuffai. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah untuk melepaskan kedua khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap ya kedua khuf beliau. Badalu ghusli rijlai, sebagai ganti membasuh kedua kaki. Ya. Sebagai ganti membasuh kedua kaki. Jadi kalau kita sudah mengusap kedua khuf, tidak perlu lagi kita membasuh kedua kaki. Yang terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama itu adalah mana yang paling afdal, mana yang paling baik, mana yang paling bagus. Apakah mengusap kedua khuf atau melepaskan khuf kemudian membasuh kedua kaki kita? Nah, dalam permasalahan ini, ya, para ulama ahli fikih itu terjadi khilaf di tengah-tengah mereka. Sebagian para ulama lebih mengedepankan, lebih mengutamakan membasuh kedua kaki. Jadi ketika kita berwudu, ya, naam ahsan ya kedua sepatu kita atau kedua kaos kaki kita dilepas. Ya, kita basuh kedua kaki kita. Sebagian para ulama juga berpendapat sebaliknya. Lebih memilih, lebih mengedepankan mengusap kedua khuf. Karena menurut pendapat sebagian para ulama, mengusap kedua khuf itu lebih mudah, lebih ringan, lebih simple dibandingkan harus melepas terlebih dahulu. Ya. Sebagian lagi ya berpendapat ya dilihat, nah, mana yang paling mudah? Ya, mana yang paling mudah bagi dirinya? Kalau mungkin baginya untuk melepas kedua khuf, kan? Nah, ya. Kalau mungkin juga dia ingin mengusapnya juga silakan. Mungkin dia sakit, tidak mau terkena air kakinya, atau mungkin ada luka dengan semisalnya. Nah, jadi dalam permasalahan ini fihi al-wasi', ya, ada keleluasaan. Ya, boleh membasuhnya kedua kaki kita. Boleh pula ya mengusap kedua khuf, tidak membasuh kedua kaki. Kedua-duanya diperbolehkan. Kemudian kata syarih di sini, ikhtilaful ulama. Para ulama telah berselisih. Syadzatis si'atu fi inkaril mashi 'alal khuffaini. Kelompok Syiah Rafidhah mereka ya bersendirian di dalam mengingkari mengusap kedua khuf. Ya, jadi kelompok Syiah ini kelompok yang nyeleneh. Ya, kelompok yang nyeleneh. Nah, dalam keadaan ya Ahlus Sunnah kaum muslimin, bahkan sebagian para ulama memasukkan permasalahan mengusap kedua khuf ini salah satu usul dari usul Ahlus Sunnah. Padahal masalah mengusap kedua khuf ini ya masalah fikih. Masalah pelajaran fikih. Akan tetapi ya dimasukkan oleh sebagian para ulama ya seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, beliau masukkan tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf ini salah satu usul, salah satu prinsip pokok, prinsip dasar, prinsip utama yang wajib diimani, yang wajib diyakini oleh kaum muslimin. Ya, kenapa? Yang disebutkan oleh sebagian para ulama alasannya karena di sana ada sebagian kelompok sempalan Islam dari kalangan Ahlul Bid'ah, gitu juga kelompok Syiah Rafidhah, yang mereka mengingkari disyariatkannya mengusap kedua khuf dalam keadaan ini adalah sesuatu yang masyhur, sesuatu yang sudah menjadi ya kebiasaan kaum muslimin, ya sesuatu yang melekat ya dari kaum muslimin dibolehkannya mengusap kedua khuf. Kemudian ada kelompok yang mengingkarinya. Sehingga dari sinilah, ya beranjak dari sinilah sebagian para ulama memasukkan permasalahan mengusap kedua khuf ke dalam salah satu akidah, salah satu usul prinsip pokok yang wajib diimani, yang wajib diyakini oleh kaum muslimin tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan kalau ada orang yang berkeyakinan seperti keyakinan Syiah Rafidhah, maka dia bisa dikeluarkan dari barisan Ahlu Sunnah. Karena ini adalah prinsip pokok. Ya. Seorang yang menyelisih prinsip usul dengan menyelisih furu' itu beda hukumnya. Ya. Beda hukumnya. Kalau seorang sampai menyelisih usul-usul Islam, dia bisa ya keluar dari barisan agama Islam, bahkan keluar dari Ahlu Sunnah kalau menyelisih usul. Tapi kalau dia menyelisih furu', tidak ya sampai ya keluar. Ya, hanya saja dia terjatuh ya, ke dalam penyelisihan. Nah. Jadi ini diantara betapa pentingnya mengusap kedua khuf ini, bukan hanya permasalahan fikih biasa. Tapi ini sesuatu yang menjadikan ya, atau dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu usul dari usul Ahlu Sunnah. Kemudian kata Syarih di sini, waruya aidan an Malik wa ba'dhi sahabah, dan diriwayatkan juga ya itu dari Al-Imam Malik dan sebagian sahabat. Nanti akan dibantah oleh Syarih di sini. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innar riwayata anhum bi inkarihim dhaifatun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, siapa yang tahu nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ada yang tahu? Dari tahfid. Ayo tunjuk tangan. Nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari tahfid. Antum Ihsan, apa? Siapa? Nama beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah satu ulama besar, bahkan disebut oleh sebagian para ulama sebagai salah satu mujaddid, pembaharu Islam. Nah, coba naik ke tingkat lughah. Rombongan Imran, mana Imran? Nah, apa? Siapa namanya Imran? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahmad bin, ya ada Ahmad Ali di sini kan, ada ini, anak Ustaz Ali ada itu. Ahmad siapa? Ahmad. Kalau Ahmad siapa Ahmad? Ahmad bin. Maulana, mana Maulana? Ahmad bin? Tak tahu. Itu Ibrahim? Siapa Ibrahim? Ahmad bin? Hah? Tak tahu juga. Rahmat, mana Rahmat ya? Rahmat. Ada Rahmat. Mana? Antum siapa? Ahmad bin? Nah, Ahmad bin Abdul Halim. Masya Allah, jazakallah khairan, ahsanta. Ya, nama beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Ya, Ibnu Taimiyah ini nama kakek beliau. Ya, diperbolehkan seorang itu dinamai atau ya, disandarkan kepada nama kakek beliau. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innar riwayata anhum bi inkarihim dhaifatun. Sesungguhnya riwayat yang datang ya tentang penyelisihan mereka dari mengusaf kedua khuf ini riwayat-riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ya tidak bisa dijadikan sandaran. Wa amma Malik, ya adapun al-Imam Malik sendiri sebenarnya, fariwayatu athabitatu anhu al-qaulu bih, malah sebaliknya, riwayat yang sahih yang benar dari al-Imam Malik itu malah sebaliknya, ya beliau menetapkan berpendapat ya disyariatkannya mengusap kedua khuf. Wa atbaqa ashabuhu min ba'dihi 'alal jawaz, bahkan para sahabat yang mempraktikkan ya na'am dibolehkannya mengusap kedua khuf. Ya, jadi tidak ada alasan ya untuk mengusap kedua khuf. Ya, kalau misalnya membawakan riwayat-riwayat yang datang dari sebagian sahabat atau dari al-Imam Malik, riwayat itu riwayat yang lemah. Dan sebenarnya malah sebaliknya, ya. Al-Imam Malik sendiri berkeyakinan, ya, disyariatkannya mengusap kedua khuf. Kemudian wa amma syi'atu fahumul ladina khalafu al-ijma'. Dan adapun kelompok Syiah, mereka menyelisihi ijma'. Ya, karena ijma', ya, para ulama, kesepakatan para ulama disyariatkannya mengusap kedua khuf. Mutamassikina bi qira'atil jar. Orang-orang Syiah itu kenapa mereka mengingkari ya diusapnya kedua khuf? Karena mereka berpegang dengan bacaan majrur dari firman Allah jalla wa ala wa arjulakum. Jadi mereka baca wa arjulikum. Ini potongan firman Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ya ilal ka'bain. Syahidnya di sini wa arjulakum. Nah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab ya, arjulakum di sini ada, kalau di sisi dilihat dari bacaan ya, itu bisa arjulikum, bisa arjulakum. Ya, dari sisi bacaan. Ya, dari sisi nahwunya. Ya, kita belum berbicara sahihnya. Ya. Bisa arjulikum, bisa arjulakum. Ya, yang nanti maknanya itu ibarat langit dan bumi, ya. Jauh nanti bedanya. Dan ini nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam keyakinan. Seperti yang diyakini oleh Syiah Rafidhah. Kenapa mereka sampai menolak ya disyariatkannya mengusap kedua khuf? Ya. Karena mereka membaca arjulakum ini dengan majrur arjulikum. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Kata mereka, ini dibaca majrur. Yang diusap itu kaki, bukan sepatu. Ya, bukan kos kaki. Jadi mereka mengingkari. Ya. Jadi harus dilepas, itu pun jangan dibasuh, tapi diusap. Karena keyakinan orang-orang Syiah ya, mereka meyakini kaki itu tidak dibasuh. Inilah yang menjadi salah satu letak perbedaan kita dengan mereka. Salah satu ibadah yang kita berbeda dengan mereka yaitu ketika mengambil air wudu. Ya, ketika pada saat posisi membasuh kedua kaki. Orang-orang Syiah itu na'am tidak membasuh kedua kaki. Mereka mengusap kedua kaki. Berpedoman bahwasannya mereka mengatakan ayat ini dibaca majrur. Ya, padahal qiraah yang masyhur, yang sahih, yang disebutkan oleh para ulama dan ahli al-qurra, ahli-ahli Al-Quran, ini dibaca mansub. Wa arjulakum. Jadi bukan diusap kaki itu, tapi dibasuh. Dia atof kepada, ya, naam, wujuhakum wa aidiyakum. Kesana dia atofnya. Ya, bukan atofnya ke ru'usikum. Nah, ini alasan mereka. Ya, kata mereka itu dibaca kasrah. Sehingga yang disyariatkan itu mengusap kedua kaki, bukan mengusap khuf, bukan mengusap sepatu. Ya. Nah, dan ini juga sebenarnya kesalahan juga di sisi mereka. Mereka berkeyakinan kaki itu diusap. Ya, yang benar kaki itu dibasuh. Ya. Di antara dalil yang lain adalah praktek secara langsung Rasulullah sendiri. Ya, dalam sekian banyak hadisnya yang telah kita baca sebelumnya. Ya, begitu juga yang dipraktekkan oleh para sahabat seperti hadis Utsman bin Affan ketika beliau mempraktekkan wudu, ketika pada saat posisi ya bertepatan dengan kaki beliau basuh. Bukan diusaf. Ya, bukan diusaf. Jadi tidak ada alasan ya yang membenarkan, yang melegalkan ya, kelompok Syiah yang berkeyakinan diperbolehkannya atau disyariatkannya mengusap kedua kaki. Paham insyaallah ya? Jadi mereka berkeyakinan yang diusap itu kaki, bukan kaos kaki, bukan sepatu. Ini alasan mereka. Kemudian alasan berikutnya, li'annal ayata nasikhatun lil ahadits indahum. Ya. Bahwasanya ayat ini sebagai nasikh, menghapus hadis ini, karena hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mengusap kedua khuf. Ya. Mengusap kedua khuf. Jelas hadis ini. Mau dibantah seperti apa, tapi mereka enggak kehabisan akal. Inilah orang Syiah. Ya, sebenarnya mereka ini keturunan Yahudi. Orangnya pintar-pintar tapi licik. Ya, orang Syiah itu ya keturunan Yahudi. Ya, pintar-pintar tapi licik. Enggak kehabisan akal mereka. Ya. Karena hadis ini sangat jelas yang menunjukkan Rasulullah mengusap kedua khuf. Kata mereka, ayat ini yang dibaca kasrah tadi wa arjulikum itu sebagai penghapus, sebagai nasikh hadis ini. Jadi hadis ini sudah dimansuh, kata mereka. Ya, tidak disyariatkan lagi mengusap kedua khuf. Ya, dengan dihapus oleh ayat ini. Nanti yang disebutkan oleh mu'alib bantahannya. Ya, padahal sebaliknya. Ya, padahal sebaliknya. Ya, ayat ya atau hadis ini itu muncul setelah ayat turun. Ayat dulu baru hadis. Ya. Karena yang meriwayatkan hadis ini yaitu Jarir bin Abdullah itu masuk Islam setelah turun ayat ini. Ayat yang memerintahkan membasuh kedua kaki. Ya, barulah dia masuk Islam. Oleh sebab itu mustahil. Ya. Kalau yang belakangan dihapus, yang baru dihapus dengan yang di belakangan, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Dari sisi mana benarnya? Sama seperti orang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Wahabi. Ya. Menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Wahabi. Dari sisi mana? Duluan lahir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok beliau dituduh Wahabi? Kan aneh. Ya. Jauh jaraknya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dahulu lahir. Lahirlah beliau jadi ulama besar, meninggal, barulah setelah itu sekian generasi lahirlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tiba-tiba dituduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Wahabi. Kan aneh. Dari sisi mana benarnya? Orang baru lahir. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya generasi setelah Naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan aneh kan? Padahal sebaliknya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ya. Inilah ya salah satu keanehan orang-orang yang na'am mengkritik atau menyesatkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka cari-cari kealasan. Ya, cari-cari alasan. Ya, cari-cari pembenaran. Ya, menuduh ini, menuduh itu. Nah. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya kata para ulama seperti al-ankabut. Seperti sarang laba-laba. Ya, antum perhatikan sarang laba-laba itu. Enggak usah antum tendang atau antum pakai kayu, jentik aja atau senggolkan sedikit aja. Ya, itu sudah hancur rumah sarang laba-laba itu. Nah, begitulah subhat. Ya. Naam ahlul bid'ah yang pada hakikatnya itu sangat lemah. Tapi dengan syarat orang itu mengetahui bantahannya. Ya, mengetahui ilmunya. Ya, betapa banyak pula orang yang terkena syubhat karena ketiadaan ilmu atau kurangnya ilmu yang ada pada dirinya. Allahu taala alim shawab, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.